بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، سمو الله سبحانه وتعالى selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sungguh kita meyakini bahwa semua kebaikan, semua perkara yang akan memasukkan ke dalam syurga atau yang akan mendekatkan kepada syurga telah dijabarkan dan diterangkan dalam kitab Allah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian pula segala perkara yang akan mendekatkan kepada an-nar, mendekatkan kepada neraka, sungguh semuanya telah dijabarkan di dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran, dan juga dalam As-Sunnah As-Sahihah, dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara perkara yang akan menyempurnakan keimanan seseorang yang dijabarkan dan diterangkan dalam syariatnya adalah al-akhlaq al-karimah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan kemuliaan akhlaq menjadi bagian pribadi yang tertanam dan dimiliki oleh para anbiya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sabdanya, dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh wa innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya Rasulullah, la'ala khuluqin 'adzim, berada di atas akhlak yang agung. La'ala khuluqin azim. Apalagi disebutkan dalam nakirah. Semua kemuliaan daripada akhlak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian dipertegas oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam As-Sahih. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menyatakan wa kana khuluquhul Qur'an. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadinya, perangainya, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Demikianlah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penekanan kepada kaumnya, kepada kaum muslimin untuk memperhatikan akan akhlaknya. Sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Dan ini tentunya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena akan membawa kepada sebuah kehidupan kemasyarakatan yang akan lebih menjanjikan untuk turunnya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana setiap pribadi daripada masyarakat terbingkai, terbentuk dengan akhlak yang mulia. Sa'ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Bahkan perkara yang akan memberatkan timbangan seorang hamba Allah kelak di yaumul qiyamah sangat tergantung dengan bagaimana pribadi dan akhlak yang dia miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah bersabda, ma min syai'in أكثر ما يدخل الجنة أو ما من شيء أكثر في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ما من شيء tidaklah daripada sesuatu أثقل في ميزان المؤمن akan menjadi sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada yaumul qiyamah melebihi daripada husnul khuluq, daripada indahnya akhlak seorang mukmin. Bahkan barakallahu fikum, perangai yang baik, akhlak yang baik akan menyampaikan orang ini pada posisi darajah yang tinggi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan bahwa akhlak yang dimiliki, akhlak baik yang dimiliki oleh seorang mukmin, la yablughu darajat as-sa'im al-qa'im. Akhlak yang dimiliki oleh seorang mukmin sungguh dengannya dia akan bisa mencapai derajatnya melebihi daripada derajatnya orang yang sa'im, yang berpuasa terus, wal-qa'im, dan orang yang selalu melakukan salat malam. La yaftur, kata para ulama. Demikian pribadi yang tinggi, akhlak yang mulia. dan sekian banyak pribadi ataupun akhlak-akhlak, as-suluk, al-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antaranya adalah apa yang akan menjadi pembahasan kita. Saya nukilkan dari sebuah bab yang sangat indah, yang ini merupakan bagian dari amaliyah yang seharusnya diperhatikan. Amaliyah yang seharusnya menjadi baju seorang mukmin, seorang muslim. Dan tentunya ini, barakallahu fikum, sangatlah membutuhkan daripada kita kebersamaan. Dan sangatlah membutuhkan barakallahu fikum untuk kita saling meringankan. Sehingga kita sanggup untuk melakukan pribadi yang besar. Yaitu al-hilmu wal-anatu wal-rifq. Bab al-hilm, yaitu sikap santun, wal-anah, dan bersikap al-anah untuk hati-hati, wal-rifq, dan sikap lemah lembut. Al-hilmu ya ikhwah, dikatakan di sini barakallahu fikum sebagaimana kata beliau, atau disebutkan barakallahu fikum dalam syarah yang dituliskan oleh Al-Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nazirin yang dimulai pada halaman 678 dengan cetakan kita. Kata beliau, al-ilmu manzilatun baina radilataini. Ketahuilah bahwasanya al-ilmu itu merupakan posisi yang berada di antara dua posisi. Al-ilmu yaitu sebuah posisi, sebuah keadaan yang letaknya berada di antara dua watak, dua sifat. Tetapi dua watak, dua sifat ini merupakan dua watak yang buruk. Yang pertama, al-ghadab, watak pemarah, wal-baladah, dan watak ketololan. Antum perhatikan barakallahu fikum, al-ghadab, setiap orang pasti tentunya memiliki tabiat, naam, adanya amarah dalam dirinya. Tetapi yang disebutkan, yang diinginkan oleh beliau al-ghadab ini, adalah perangai pemarah tentunya, yang menjadikan dia menjauh saat marah daripada membingkai amarahnya dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian selanjutnya wal-baladah, yaitu sifat al-baladah kalau bahasa umumnya diartikan sebuah watak, yaitu culas dan tolol. Artinya barakallahu fikum, seseorang yang tidak pernah memperhatikan dan mempertimbangkan dalam bersikap. Al-hilm di antara keduanya, di antara al-ghadab wal baladah, artinya orang yang bisa, naam, mempertahankan, yaitu orang yang masih bisa memposisikan amarahnya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntutan Allah, dan orang yang bisa menahan sikapnya sehingga dia terjerembab dalam sikap al-baladah, itu orang yang tidak memperhatikan efek, yang tidak memperhatikan akibat ketika dia melakukan sebuah perbuatan. Itu al-hilm. Para anbiya, kalau kita perhatikan barakallahu fikum, contohnya Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam, Allah puji di antara akhlak yang beliau miliki adalah karena beliau memiliki sifat al-halim. Sebagaimana firman Allah, inna ibrahim kana awwahun halim. Subhanallah. Dipuji oleh Allah, dia adalah seorang Awwahun Halim. Dalam makna yang lainnya, barakallahu fikum, Al-Halim diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam, oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Imam, Syaikh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam dalam kitabnya Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Sikap Al-Halim terbingkai dengan empat sifat. Terbingkai dengan empat sifat. Yang pertama, kata beliau, Al-Qabul, yaitu sikap menerima dengan perintah Allah. Artinya sikap siap atau kesiapan dalam dirinya untuk menerima. Yang hal itu merupakan keputusan Allah. Dan keputusan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini seorang yang halim. Yang kedua, barakallahu fikum, as-sabru. Orang itu mampu membingkai tingkah lakunya dengan as-sabr. Dan kalau kita perhatikan, tidaklah jauh daripada definisi yang tadi dibacakan atau yang kita bacakan tentang makna al-hilm, yaitu manzilatun baina radhilataini al-ghadab wal baladah, yaitu orang dikatakan halim kalau dia mampu waraklaw fikum membingkai tingkah lakunya dengan as-sabr, mampu membingkai tingkah lakunya dengan as-sabr. Yang ketiga, waraklaw fikum, kata Syekh Muhammad ibn Abdullah Imam, yaitu si'atul sadr. Hendaknya seseorang yang akan mengambil watak al-hilm, memiliki dada yang lapang dalam bersikap. Orang yang memiliki dada yang lapang, barakallahu fikum, dalam bersikap, sehingga barakallahu fikum bisa melihat. Naam. Dan bisa mengkondisikan secara baik saat dia berinteraksi dengan kaum muslimin. Karena tentunya keadaan kaum muslimin, mereka beraneka ragam. Yang jikalau seseorang tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam berinteraksi, barakallahu fikum, tidak segera dia, naam, akan mendapatkan berbagai aral melintang. Tetapi dikhawatirkan keindahan daripada dakwah ahlu sunnah itu kadang-kadang bisa tercoreng akibat daripada tingkah laku kita. Maka waraklahu fikum si'atul sadr, dada yang lapang, merupakan bagian daripada sifat al-hilm. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu al-anah, untuk seorang bersifat hati-hati dalam langkah. Hati-hati waraklahu fikum dalam langkah. Semakin perkara itu besar, semakin dia hati-hati dalam langkah. Semakin perkara yang dia akan bersikap kepada perkara itu, semakin dia hati-hati pertimbangannya, barakallahu fikum. Tidaklah sekedar naam menimbang atau menimbang madharat dunyawiyah semata, tetapi lebih daripada itu, dia menimbang apakah perkara ini akan memasukkan aku ke dalam surga, atau apakah akan memasukkan aku ke dalam neraka. Apakah langkahku ini diridhai oleh Allah? Nah, ini ikhwah al-anah. Dan Nabi Ibrahim disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang halim. Dikatakan, qala fa idza istajaba al-'abdu li ghadabihi bila ta'akkulin wa tabassurin kana 'ala radhilah. Fa idza istajaba al-'abdu, jika ada seseorang yang terkena sebuah amarah, kemudian dia marah, bila ta'akkulin, dia marah tetapi tanpa memikirkan bagaimana akibatnya. Bagaimana akibatnya ketika dia marah, tidak memiliki peduli atau tidak memperdulikan emosi yang menggerakkannya. Ditambah lagi dengan beliau, bila ta'akulin wa tabassurin, tanpa adanya basirah, maka sungguh amarah yang saat itu dia terjebak. Kana ala radhilah, itulah amarah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amarah yang radhilah, sebuah amarah yang tercela, yaitu ketika amarah tidak dikendalikan dengan ilmu, tidak dikendalikan barakallahu dengan kita memikirkan apa yang akan menjadi akibat ketika dia marah. Dan subhanallah, memang cukup kembali kita melihat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang besar yang sanggup melihat tentang akibat demikian jauhnya, sehingga kita bisa melihat dengan ungkapan beliau, jadi kalau perkara dunia atau urusan dunia mereka mengganggu, nah, aku tidak akan memperdulikanmu. Tetapi jikalau mereka mengganggu perkara agama, jika mereka mulai menyentuh tentang apa yang Allah turunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan marah. Marah yang terbingkai dengan ilmu tentunya. Wa in radiya bidh-dhulmi wal hazmi fa huwa ala radilah. Selanjutnya beliau ingin mengingatkan apa yang dimaksud dengan al-baladah, yaitu orang yang ridha. Naam, untuk kezaliman itu terjadi atau untuk ridha, barakallahu fikum, dia muncul keridhaan dalam dirinya, membiarkan untuk tidak terpadamkannya sebuah kezaliman. Wal hazmi, dan demikian pula kekacauan. Orang yang membiarkan dan ridha kepada sebuah kezaliman dan kekacauan, tentunya watak orang yang belid adalah orang yang tidak mempertimbangkan maslahat saudaranya. Orang yang belid, orang yang tolol, dengan bahasa beliau, al-baladah, itu orang yang tidak mempertimbangkan, naam, orang yang tidak mempertimbangkan maslahat untuk saudaranya. Ridha bahkan dibiarkan sebuah kezaliman. Maka inilah fahuwa ala radhiillah. Inilah orang yang berada di atas watak yang jelek, yaitu al-baladah. Fa'in ta'alla bil-hilmi ma'al-qudra kana ala fadhilah. Tetapi ketika seorang dia menghiasi, dia mengambil watak al-hilm dalam semua keadaan, ma'al-qudra, dalam keadaan ketika dia marah, mempunyai mampu untuk melakukan apa yang akan memuaskan dirinya. Dan ketika dia akan membara, dia mampu untuk melakukan dan menjatuhkan. Tetapi dengan hilm, ma'al kudrah, kana ala fadilah, itu akan menjadi suatu fadilah yang besar. Pertimbangan dalam bersikap. Fa'in tahalla bil hilmi ma'al kudrah, kana ala fadilah. Dan semua para anbiya, subhanallah, tersifati sebagai golongan orang-orang yang ulama, orang-orang yang halim, yang santun, yang sanggup menahan emosi dan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, bukan sekedar barakallahu fikum untuk dirinya, bahkan untuk umat. Karena tentunya barakallahu fikum, seharusnya seorang tidak akan ridha dalam hatinya adanya kesusahan, adanya mudharat yang menimpa saudaranya. Dan seorang yang akil tentunya tidak akan membiarkan adanya mudharat yang menimpa saudaranya untuk terus berlangsung. Walidzalika, kata beliau, oleh sebab itu fal ilmu ta'anni. Antum sabar, insyaallah nanti akan dinukilkan hadis per hadis. Kita baca mukaddimah daripada beliau. Fal ilmu ta'anni wa sukunun 'inda al-ghadab. Ringkas kata, al-hilm, sikap santun, sikap lembut hati, itu adalah ta'anni, mampu dia berhati-hati. Wa sukunun 'inda al-ghadab, dan betul-betul sakinah melangkah. Naam, bukan langkahnya pemalas, tapi langkah yang penuh dengan kehati-hatian, dengan ilmu. 'Inda al-ghadab, saat dia terjebak dalam amarah. Tentunya barakallahu fikum, amarah atau al-ghadab, tidak ada satu pun orang yang bisa melepaskan dirinya. Semua orang pernah merasakan bagaimana amarah. Tetapi orang yang terbaik, orang yang paling kuat adalah orang yang paling bisa menahan emosinya. Dan tentunya emosi bukan berarti kita untuk menanggalkan semua bentuk emosi, kemudian ketika ditanggalkan oleh seorang, maka akan muncul kebencian dalam kehidupan. Tidak ada kebencian kepada kezaliman. Naam. Dan pada akhirnya akan muncul sebuah kehidupan paling tidaknya barakallahu fikum, nas'alullah as-salamah wa ta, yang dibenci yaitu orang naam yang akan membiarkan kerusakan, dan orang yang ridha kepada sebuah kerusakan. Kita ulangi, fal ilmu ta'anni wa sukunun indal ghadab. Al ilmi itu sikap berhati-hati. Wa sukunun, yaitu benar-benar dia ala sakinah, langkah dia sangat diatur dengan ilmu. Indal ghadab, saat amarah menerpanya. Au makruhin ma'a qudrah, atau ketika dia terpojok dalam kondisi yang makruh, dalam keadaan yang serba sulit, tapi dia sanggup untuk tetap mensifati dirinya dengan al-hil. Ini ikhwah, au makruhin ma'a qudrah, dalam keadaan dia mampu untuk bertindak, tetapi dia menahan untuk dia berupaya dan memohon dan berharap ada sesuatu yang lebih mulia. Nah. Dan ini ya ikhwan dikatakan na'am, atau kita ulangi, au makruhin ma'a qudrah wa quwwah. Kadangkala seseorang dengan kondisi yang ada pada dirinya, dia mampu untuk melampiaskan atau untuk mengeluarkan dirinya pada kondisi yang sulit dengan cara amarah ataupun cara yang lainnya. Tetapi karena dia ingin mensifati atau ingin mendapatkan sifatul ilm, dia mampu menahan ini semuanya. Dan diikuti barakallahu fikum wa saf'in wa aqlin, orang yang mampu memaafkan dan orang yang mampu melapangkan dada mereka, dan kesemuanya diiringi dengan melihat adanya suatu maslahat. Maka ketika orang memiliki wata' al-hilm, fal halimu la yastafizzuhu alladhina la ya'lamun wa la yastakhiffuhu alladhina la ya'qilun wa innama yadhbitu nafsahu 'inda hayjanil ghadab. Orang yang halim, kalau dia sanggup menghiasi dirinya dengan al-ilm, maka sungguh orang-orang yang tidak berilmu itu tidak akan bisa untuk melampiaskan apa yang mereka inginkan. Wa la yastakhiffuhu alladhina la ya'qilun, dan orang-orang yang tidak berakal, na'am, mereka tidak akan bisa untuk meremehkan ataupun memojokkan. Kalau seandainya seorang barakallahu fikum berwatak al-halim, yang intinya daripada orang-orang yang halim ini, yaitu orang yang mampu menahan emosinya saat emosi itu naam, atau saat emosi datang kepadanya. Cukup panjang diterangkan barakallahu fikum tentang perkara yang akan lebih membingkai kehidupan orang-orang yang halim. Secara ringkas mungkin kita tidak membaca semuanya. Tetapi di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam kitab ini, orang yang halim itu bisa di antaranya wa yabda'u bikadzmil ghair. Langkah-langkah dalam kehidupannya di antaranya adalah orang yang mampu menahan emosinya. Naam. Kemudian barakallahu fikum, orang yang halim atau orang yang santun adalah orang yang at-ta'anni, orang yang mampu berhati-hati saat melangkah. dalam semua apa yang dia inginkan atau apa yang akan dia lakukan. Al-anah itu lawan daripada al-ajalah. Maka di sana kita bisa mengingat ada dua kondisi. Yang pertama al-mubadarah, bersegera. Naam. Yang kedua barakallahu fikum al-ajalah. Orang yang tergesa-gesa. Al-mubadarah yang kedua, mada ya kawan? Al-ajalah. Tergesa-gesa. Apa al-mubadarah? Hah? Naam. Al-mubadarah yaitu bersegera untuk melakukan perkara itu ketika telah datang waktunya. Ini namanya at-tanafus. Namanya apa? At-tanafus. Sebagai yang kita sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari tadi. Naam. Baik, al-ajalah yaitu orang yang berupaya untuk melakukan sesuatu sebelum datang waktunya. Sebelum datang waktunya. Yaitu orang yang tidak memiliki ta'anni. Tidak memiliki barakallahu fikum sikap untuk hati-hati dalam langkah. Nah. Maka dikatakan oleh beliau wa huwa tasarrufun hakimun bainal ajalati wattabatu. Sikap at-ta'anni itu sikap dia berhati-hati saat melangkah, ini merupakan sifat orang yang hakim. Orang yang cerdas. Al-hakim bahasa umumnya yaitu orang yang cerdas, orang yang sanggup mencari dan melakukan sesuatu dengan menimbang maslahat yang paling besar. Itu hakim. Sehingga tingkah lakunya itu selalu menimbulkan hikmah yang terbaik. Nah. Wa tasarrufun hakim bainal ajala wat tabatu. Sebuah tasarruf, sebuah tingkah laku. Naam yang cerdas. Yang berada di antara al-ajalah, sikap tergesa-gesa. Dan at-tabatu, sikap lambat dalam bersikap, dalam beramal. Al-ajalah, keduanya merupakan sifat yang buruk tentunya. Al-ajalah yaitu tergesa-gesa untuk melakukan sebelum datang waktunya. At-tabatu, mal at-tabatu. Sudah datang waktunya untuk beramal tapi tidak beramal. At-ta'anni berada di tengah-tengah. Nah. Dia berjalan barakallahu fikum, menempuh suatu amalan ketika memang datang waktunya tapi hati-hati. Contohnya apa ya kawan? Untuk memudahkan contohnya salat. Salat untuk mendatangi salat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Alaikum bisakinati wal waqar. Alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian akan mendatangi salat, datangi salat dengan as-sakinah, dengan damai, barakallahu fikum, dengan tenang. As-sakinah wal waqar. Ini akan melakukan salat. Sehingga segala perkara yang akan menjadikan tergesa-gesanya dia melakukan itu hendaknya dihindari. Walaupun mungkin dia bisa mendapatkan kalau tergesa-gesa buruk jadinya. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia barakallahu fikum mendatangi salat dengan apa? Lari. Dia masih mendengarkan. Oh imam masih berada pada pertengahan ayat umpamanya. Lari dia barakallahu fikum. Nah, kemudian masuk dan mendapatkan salat. Memang dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi hasilnya berbeda. Dengan orang yang naam. Bergerak amalan di hadisin Nabi alaikum bisakinah wal waqar. Dan Allah barakallahu fikum naam tentunya melihat amaliyah itu dengan keikhlasan dan dengan al-ittiba. Maka demikian pula dalam amaliyah-amaliyah yang lainnya. Apalagi yang berkaitan dengan hak-hak saudaranya. Apalagi yang berkaitan barakallahu fikum dengan hak-hak saudaranya. Apalagi saudaranya adalah ahlu sunnah. Maka semakin besar hak mereka yang harus kita tunaikan. Dan kita bersikap untuk al-anah. Nah. Berulang kali mungkin. kita mengingatkan dengan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Naam. Yang ini akan masuk juga pada pembahasan kita. Naam, atau merupakan bagian yang penting dari pada pembahasan kita yaitu ar-rifq. Yaitu perkataan Hasan Al-Basri, ya ahla sunnah, tarafaku fi ma bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, tarafaku. Tarafaku, hendaknya kalian saling berlembut hati. Fima bainakum, di antara kalian. Hendaknya kalian betul-betul barakallahu fikum. Memiliki sikap ar-rifq. Berlembut hati. Santun kepada saudaranya. Sesama ahlu sunnah. Ya ikhwah. Nasihat ini diucapkan oleh Hasan al-Basri pada masa dengan bahasa kita tidak kurang daripada 1350 tahun yang lalu. Nah, atau bahkan 1400 tahun yang lalu. Karena beliau adalah tabi'iyun jalil Hasan al-Basri. Masa bertebaran para ulama. Bertebaran para tabi'in. Bahkan mereka pada posisi qurun al-mufaddalah. Tetapi barakallahu fikum. Keadaan yang tentunya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih bahwa tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih buruk. Kondisi yang seperti ini menjadikan Hasan al-Basri menyatakan kepada ahli sunnah untuk tarafuk, hendaknya mereka saling berlembut hati. Kenapa? Innakum aqallun nas. Karena kalian ini adalah umat yang minoritas. Jika dikatakan minoritas pada masa itu, lalu bagaimana pada masa kita? Jikalau pada waktu itu sangat dan sangat dianjurkan untuk bersikap al-hilm, bersikap santun dan hati-hati dalam berinteraksi kepada sama saudaranya dari kalangan ahlus sunnah, lalu bagaimana pada zaman kita? Ilmu kita semakin tipis ya ikhwah. Jamaah itu merasa posisi kita, ilmu kita setara sebagaimana ungkapan segolongan orang. Naam, haula rijal wa nahnu rijal. Jauh kondisi kita antara kita dengan mereka para salaf. Mereka adalah orang yang kuat dalam beribadah. Naam, mereka mendapati masa yang hidup di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka, para ulama dan masyarakat yang bisa dan masih mudah mereka untuk mendapatkan atau mereka untuk berinteraksi dengan para ulama. Dan kembali pada masa kita. Masa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Naam Al-Ambari, Khalid Al-Ambari dalam kitabnya Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah, ketika beliau mensifati negeri-negeri kaum muslimin, dikatakan negeri barakallahu fikum yang bukan segera mereka ajam, yang tidak memahami bahasa Arab, bahkan mereka jauh dari kalangan para ulama. Apakah mereka tidak lebih mempertimbangkan dalam interaksi kepada sama saudaranya, sama ahlus sunnah? Jauh ya ikhwan. Apa sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Kita ini orang ajam. Bukan orang Arab. Kemudian kita adalah orang yang tidak memahami daripada bahasa Arab. Nah, artinya tidak bagus sebagaimana orang Arab mereka memahami. Yang kemudian juga kata beliau, kita jauh dari kalangan para ulama. Jauh dari para ulama. Yang lebih musibah lagi, semakin diangkat para ulama, semakin bertambah para ulama yang diangkat, yang Allah wafatkan mereka. Dan itulah ya ikhwah, qabdul ilm, dicabutnya ilmu. Apalagi pada masa yang ditambah lagi, yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam As-Sahih, dan juga demikian oleh Al-Imam Muslim dalam As-Sahih. Masa yang bertebaran al-jahl. Bertebaran daripada al-jahl. orang mulai berat untuk talabul ilmi. Berat untuk memahami. Berat tergerak warakallahu fikum untuk kembali kepada agama Allah. Dan banyak rintangan ketika seorang berkeinginan untuk talabul ilmi. Wa yashrabul khamr, masa yang mana barakallahu fikum khamr demikian mudahnya, demikian menyebarnya diminum di tengah-tengah kaum muslimin. Menyebarnya zina. Naam. Kondisi yang kita sama-sama melihatnya. Kemudian banyaknya al-haraj, kata Rasulullah. Menyebarnya al-haraj. Yang kemudian para sahabat berkata, apa itu al-haraj? Yang kemudian Rasulullah menyatakan al-haraj. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu mudahnya, yaitu kasrat banyaknya orang yang terbunuh. Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, banyaknya terjadi asbab muqaddimatil qatl. Al-haraj adalah al-qatl. Itu banyaknya barakallahu fikum perkara-perkara yang akan memudahkan dan akan dianggap sebagai perkara yang mudah untuk tertumpahkan darah daripada saudaranya. Nyawa demikian murah. Demikian bahasa kita. Nyawa demikian murah. Pada kondisi yang bertebaran seperti ini, fitnah syahwat demikian menebar, dan fitnah syubhat demikian kuat, dan silsilatul nifaq dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang munafikun, silih berganti mereka mewarisi apa yang menjadi kebiasaan mereka, dan orang-orang kufar melancarkan makar mereka. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibn Abdullah Imam, pada kondisi yang seperti ini, semakin membutuhkan kehati-hatian dalam berinteraksi kepada saudaranya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Naam. Kita mendapatkan saudara yang mau untuk tegak di atas sunnah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan orang yang membimbing kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah tanamkan kecintaan kepada kita. Kemudian dia melangkah dengan sesuatu yang paling hikmah. Menimbang segala apa yang akan dia lakukan. Naam, dengan ilmu. Kita lanjutkan kemudian kata beliau, wa hiya dalatun ala razanatil aqli. Orang yang memiliki sikap santun seperti ini, yang cerdas dalam bersikap, itulah orang yang memiliki razanatil aqli. Orang yang memiliki naam akal yang imbang, artinya akal yang baik, yang menimbang segala apa yang dia lakukan dengan melihat maslahat wa madharat. Baik. Barakallahu fikum. Nukilkan beberapa ayat yang ini merupakan bagian daripada al-hilm untuk meringkaskan. Silakan Anda lihat dalam kitab, dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Imran ayat 134. Naam. Setiap ayat yang baca antum, eh? Siapa yang membaca, yang memiliki kitab, yang di tengah. Surah Al-Imran ayat 134. Yang punya kitab, yang di tengah siapa ya, Pak? Baik. Antum santri bukan? Bukan. Nah, baik. Fadal, baca. Naam. Wal kadhimina 'anil ghayza. Dan orang-orang yang mampu kadhim. Wal kadhimina al ghayza. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Coba antum perhatikan. Ayat ini demikian besar. Bahkan ayat ini merupakan landasan akhlak yang paling dan sangat besar. Sebagaimana yang diingatkan na'am oleh Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali ketika menukilkan firman Allah, wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Naam. Sebagai ayat landasan akhlak yang besar dalam dalam kehidupan seorang muslim. Sampai beliau dikatakan, yukhbirullahu an sifatil muttaqin alladhina yarithuna jannatan na'im. Kemudian disebutkan tentang keutamaan orang yang memiliki sifat ini. Coba antum perhatikan dan kita kembali kepada kita, diri kita. Wal kadhimina al-ghayza, dan orang-orang yang mampu menahan emosinya. Janganlah kita dengan berwatak selalu mengandalkan atau selalu barakallahu fikum menyatakan inilah kebiasaan dan watak daerah kita. Kadang-kadang kita menyatakan hal ini biasa daerah kami untuk kita berkata demikian dan demikian. Nah, oh gak bisa, ini watak dasar kita. Kita orang demikian, orangnya keras. Oh kita gak bisa. Watak orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang keras. Harus keras, umpamanya. Nah, katakan memang kita memiliki watak keras. Nah, katakan mungkin kita lahir di daerah yang bersikap keras. Tetapi apakah kita tidak bisa membawa sikap keras kita untuk beribadah kepada Allah? Tidakkah kita, barakallahu fikum, na'am, membawa sikap, na'am, keras yang mungkin kita miliki untuk dengannya kita beribadah. Kita bangun dan kita bingkai yang akan membawa maslahat untuk dirinya dan saudaranya. Tidak ingatkah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Bagaimana sifat dan sikap yang beliau miliki. Dan kita lihat para anbiya. Kita lihat para anbiya. Bahkan di antara sebab. Naam. Nabi barakallahu fikum Ismail. Disifati sebagai orang yang halim. Nabi Ismail disifati sebagai orang yang halim. Dikatakan oleh para ulama. Liannahu. Dikarenakan beliau adalah orang yang tidak bersegera untuk turunnya azab kepada orang-orang yang membenci kepada dakwah. Sehingga beliau disifati sebagai Al-Halim. Yaitu orang, seseorang, bahkan tentunya beliau seorang nabi yang mendapatkan tantangan yang demikian berat. Tetapi orang yang tidak bersegera untuk minta kepada Allah. Dan itu bisa. Nah, tapi beliau adalah orang yang tidak bersegera meminta untuk turunnya azab dan balasan kepada orang-orang yang menentangnya. Ini Al-Halim. Bahkan ibrah yang besar telah terjadi pada nabi besar yang saat barakallahu fikum bukanlah dia ingin na'am atau amarah atau rasa marah sebenarnya yang terjadi pada beliau bukan marah sebagaimana marahnya kita dengan emosi yang sebenarnya juga hak beliau untuk beliau pergi kemanapun asalnya demikian untuk memilih kaum yang lebih baik. Nabi siapa ya kawan yang masuk ke perut ikan? Faltaqamahul hud. Siapa ya kawan? Nabi siapa ya kawan? Yunus alaihissalam. Dikatakan idzahaba mughadiban. Saat dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan marah. Subhanallah. Karena melihat interaksi yang jelek dari kaumnya demikian dan demikian, demikian dan demikian. Nah, tinggalkan kaumnya. Dan sebenarnya hak. Nah. Artinya, ketika seorang nabi dia ingin memilih kaum yang lainnya. Nah, untuk berdakwah. Kalau itu dimasukkan dalam umur dakwah bukanlah suatu kesalahan. Asalnya tentunya demikian. Tapi saat dia meninggalkan ada rasa amarah. Ada rasa marah dalam hatinya. Dan marah beliau ini kalau kita timbang dengan amarah itu sangat jauh dari amarah kita. Tidak terkendali dengan ilmu. Mungkin itu akan menjadi atau kita akan. Tapi dia sekedar meninggalkan. Nah, mungkin kalau bahasa kita udahlah sehijrah. Nah, apa ini? Umat tidak bisa diatur umpamanya. Mughadiban. Sebagai terangkan oleh para bukan ghadabnya. Sebagai ghadabnya kita. Karena kalau ghadab sebagaimana ghadabnya kita itu tak buruk. Orang yang tidak sanggup menahan emosi. Nah, sehingga omongannya tidak terkendala. Tingkahnya tidak terkendali. Jadi dia dah mughadiban. Karena melihat tingkah laku kaumnya. Tapi apa ya ikhwan yang Allah berikan pelajaran kepada beliau? Naam. Masuk. Warakallahu fikum. Allah berikan suatu pelajaran yang besar. Dan akhirnya juga menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Naam. Yaitu masuk ke dalam perut ikan. Nah, sekian waktu. Sekian lama belum masuk ke dalamnya. Dan kalau bukan rahmat Allah, yang mana selalu beliau berdoa kepada Allah, La ilaha illa an, subhanak inni kuntu minal zalimin. Terus dia berkata demikian dan berzikir demikian. Baru setelah itu, warakallahu fikum. Nah, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seorang Nabi Yaqon. Dan bukan amarahnya sebagaimana amarah kita. Dan memang demikian terbiak Allah. Sehingga para ambiya itu memiliki al-alim. وَالْكَذِنِينَ الْغَيْضَةِ Orang yang mampu menahan emosi. Apa selanjutnya, ikhwan? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Orang-orang yang mampu memaafkan umat manusia. Kita menyatakan diri kita sebagai ahlu sunnah. Ingin berjamaah dengan kelompok pertama. Kita menyatakan diri kita. Dan nas'alullah dhalika sabat ilal maut. Jangan menyalahkan diri kita sebagai sekali lagi. Cobalah kita lihat salaf kita. Rasulullah yang paling utama dan paling besar. Yang dinyatakan, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana beliau mengamalkan, Wal kadhinina al-ghayra wal-afina anin-nas. Keajaiban demi keajaiban. Dari tingkah laku perinya yang sangat besar. Dan kita tidak tahu mungkin satu saja itu terjadi pada kita. Mungkin kita akan gerakkan. Nah, kawan-kawan yang lainnya. Subhanallah. Untuk membela diri kita. Satu contoh umumnya. Sebagaimana riwayat yang masyhur. Datang orang badui. Warakallahu fikum. Naam. Tarik selendangnya. Kemudian ditarik Rasulullah SAW. Nah. Dengan bahasa kita. Aku minta uang. Ditarik dalam merah muka Rasulullah. Sehingga sampai ada jeratan. Naam barakallahu di lehernya yang nampak merah. Yang para sahabat pada waktu ingin bergerak. Tapi dilembutkan. Barakallahu fi ditahan para sahabat. Bahkan dia menyuruh. Berikan apa yang dia inginkan. Berikan apa yang dia inginkan. Ketika melihat pribadi yang besar. Dan sanggup menimbang suatu masalah yang besar. Walau ini saja kalau dilakukan kepada kita. Mungkin seluruh Indonesia mungkin akan mengetahui kita akan mencari pembelaan. Nah, ini seorang Nabi ikhwan. Ditarik ridanya, kainnya. Diminta uangnya. Dan ada di sahabat di sekelilingnya. Di kota Madinah. Subhanallah. Keanehan. Kalaulah boleh menjadi bahasa kita, aneh bin ajaib, demikianlah keadaannya. Nah, tarik. Sehingga ketika dia melihat, aneh ini manusia. Saya perlakuan demikian, malah melakukan demikian. Malah memberikan sikap yang demikian. Bahkan dengan muka yang tersenyum, dia berikan apa yang diinginkan. Maka pulang dan kemudian dia teriak kepada umatnya. Sungguh aku telah berjumpa dengan segolongan orang. Yang la yakhaful faqra. Orang yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Karena dia minta apa dikasih. Nah. Sampai kemudian dia masuk Islam. Wa hasuna Islam. Subhanallah. Ini kita melihat salaf kita. Satu. Nah. Satu sifat. satu kejadian dan banyak kejadian sebagaimana yang nanti sebagainya akan kita baca. Nah, beliau kan seorang nabi, beliau kan doa yang mustajab. Kembali kita bertanya kepada diri kita. Kepada siapa seorang salafi berkuduah? Namun demikian kondisinya. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Pernah ada orang yang ingin bersikap buruk kepada beliau. Ingin mencatut namanya dalam sebuah keburukan. Tapi yang ada, subhanallah, memang akhirnya kemuliaan. Dan menunjukkan pribadi yang besar pada diri beliau. Ada orang yang datang kepada beliau. Membawa lembaran kertas. Dia menyatakan dia adalah orang yang sangat membutuhkan untuk berobat dan demikian demikian. Maka beliau memberikan syafaat. Naam. Untuk pergi ke seorang muslimin. Naam. Yang kemudian dia tuliskan kebutuhannya. Kisahnya, jumlahnya saya lupa, tetapi katakan 4.000 rial dikasihkan. Nah, 4.000 rial. Kemudian berangkat orang ini dan dia tambahkan titiknya. Menjadi berapa ya, kawan? Kalau ditambahkan titik ya. Nah, kalau ditambah 0, beda. Ini tambah titik kalau pesan. Nah, menjadi 40.000. Kalau 40.000 dengan rupiah berapa ya, kawan? Kalau nama kita yang dicatut gimana ya, kawan? Tapi sanggup belum memaafkan dan bahkan dengan seperti itu, orang yang mencatut namanya heran. Dia berkeinginan mungkin dengan watak baladahnya, bodohnya dia. Wah, mumpung ini. Atau apa, kita mendapatkan kertas sudah. Ringkas cerita warahmatullahi wabarakatuh. Tidak muncul amarah sedikit pun dari para pencatutan atau dengan tindakan culas dari orang-orang ini. Yang ada bahkan kisah-kisah seperti ini termuat dalam bagaimana kesabaran pribadi beliau. Dan karena kesabaran beliau kepada muslimin yang diminta ini pun dia memahami kondisi orang yang meminta. Akhirnya semakin memperkuat interaksi antara muslimin dengan beliau. Dan banyak kejadian tentunya warakallahu fiikum yang aneh memang. Dan itulah salaf kita. Itulah salaf kita. Al-hilm. Apalagi, warahmatullahi wabarakatuh, tersifati keadaan para sahabat. Kepada puncaknya. Itu mampu melakukan ithar. Mampu melakukan al-ithar. Wallah al-ithar tidak akan mungkin. Kalau dia tidak memiliki sikap al-hilm. Sekali lagi al-ithar. Mengorbankannya itu merupakan kebutuhan dirinya untuk saudaranya tidak akan mungkin. Kalau orang itu tidak memiliki sikap al-hilm. Yang kemudian bertani, santun dan hati-hati dalam semua keadaan. Untuk mengingat. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Bukhari, 3 orang. Yang menjadi korban dalam perangan. Puncak daripada ithar yang menakjubkan. Dan kecintaan kepada saudaranya. 3 orang yang sama-sama luka. Datang satu orang warahmatullahi wabarakatuh ingin memberikan air. Dan lukanya yang demikian hebat. Dan sangat membutuhkan air. Dan terik panas matahari di padang pasir yang demikian kerasnya. Saat dia akan minum. Kemudian mendengarkan rintihan daripada kawannya. Yang tidaklah jauh daripada tempat dia tergeletak. Tidak sanggup dia untuk minum. Dia bilang kepada sahabatnya, berikan kepada fulan. Kepada fulan yang merintih, dia lebih membutuhkan daripada aku. Aku masih bisa menahan diriku. Berangkat orang ini kepada orang yang kedua. Dalam kondisi yang sama. Dan saat akan dia minum, dia mendengarkan rintihan saudaranya yang ketiga. Tidak sanggup dia untuk minum. Kemudian dia menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh kawannya. Berikan kepada fulan. Dia lebih membutuhkan daripada aku. Berangkat kepada orang yang ketiga. Ketika didekati. Sudah wafat. Kembali dia kepada orang yang pertama. Sudah wafat. Kembali dia kepada orang yang kedua. Sudah wafat. Itulah ikhwah. Pribadi yang besar. Akan membawa seorang untuk sanggup melangkah. dalam suatu perkara yang besar dengan jiwa mereka yang selalu mempertimbangkan al-maslahat wal-madarrah. Nah, wal-kadhimin al-ghayza wal-afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muslimin. Wallah yuhibbul muslimin. Dan firman yang selanjutnya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Baca ya kawan yang di belakang. Yang bawa kitab. Yang bawa kitab. Baik, saya tunjuk ya. Yang belakang, belakang dulu. Angkat tangan ya kawan yang belakang. Baca pendek saja. Nah. Nanti sudah selesai at-tamhid, ha? Barakallahu fikum. Siapa ya kawan? Selesai ikra qira'ati. Nah. Baik. Yang belakang, yang belakang. Adakah syuja' pemberani ya kawan? Naam. Eh ya kawan. Mewakili. Yang di belakang. Tep tadi yang baca siapa? Antum ya. Coba antum pilih yang di belakang. Ya, terserah antum. Antum pilih. Nah, antum pilih langsung. Hah? Saya baca ya, kawan. Nah, siapa? Begitu banyak susah ya. Baik. Hah? Siapa? Antum tunjuk, ya, oke, cepat. Hah? Enggak bawa kitab. Nah, belum terfotokopi ya? Hah? Baik. Saya baca lagi ya, kawan, di depan. Nah, betul lah, ikra. Wa'mur. Mur wa'arid. Subhanallah. Antum perhatikan ya kawan. Jika Nabi diperintahkan khulil afwa, ini perintahkan kepada Nabi. Awalnya khulil afwa, berikan maafmu. Jangan salah ambil khulil afwa. Ambil itu af berarti jangan dimaafkan, bukan seperti itu. Nah, khudil afwa artinya khud bahkan berikan. Nah. Khudil afwa wa'mur bil 'urf, dan perintahkan orang dengan kebaikan. Coba antum melihat bagaimana seorang nabi, dan seorang nabi tentunya adalah seorang dai. Nah, bagaimana yang diajarkan, dan itulah barakallahu fikum yang Allah ajarkan kepada seluruh umat ini. Khudil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkan kebaikan. Mampu kita memberikan maaf, perintahkan kebaikan. Nah. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang bodoh. Nah. Thayyib. Dikatakan oleh beliau, hadhil ayatu ajma'u ayatin fil Qur'anil Karim limakarimil akhlaq. Ayat khudil afwa wa'mur bil 'urf. Ayat ini merupakan ayat yang memiliki cakupan yang paling luas dalam permasalahan makarimil akhlak. Kenapa? Li'anna ta'ani an tasila man qata'ak. Karena ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita menyambung silaturahmi orang yang memutuskan hubungan. Namanya orang menyambung. Orang menyambung itu kadang-kadang barakallahu fikum belum tentu bisa kesambung. Nah. Tapi yang diupayakan, yang dipuji oleh Allah adalah antasil. Nah. Tetap kita bersilaturahmi, tetap kita bersilaturahmi terus. Nah. Karena itu ibadah. Wa tu'ti man harama, dan mampu kita memberikan kepada orang yang menahan pemberiannya untuk kita. Nah. wa ta'fu 'amman dhalamak, dan mampu kita memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Mampu kita memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Naam. Kemudian barakallahu fiikum, disebutkan di sini wala raiba anna lil muta'ama'an nasi salasatu ahwal. Orang-orang yang baik. Naam. Itu dalam berinteraksi pasti dia menghadapi tiga kondisi. Dan ini yang harus diperhatikan. Dan itu adalah benar-benar baru dikatakan sebagai orang yang muta'ah. Dalam berinteraksi kepada umat, yang pertama, amruhum wa nahyuhum bima fihi maslahatuhum. Yaitu selalu berupaya untuk memerintahkan dan melarang, tetapi yang akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Perintahnya adalah perintah yang ma'ruf, dan saat dia melarang, apa yang dia larang merupakan perkara yang mungkar. Yang kedua, akhdhuhu minhum ma yudhilunahu mimma 'alaihi min at-ta'ah. Orang yang baik. Naam, adalah orang barakallahu fikum yang mampu membalas kebaikan. Artinya memperhitungkan ketaatan dan kebaikan yang dimiliki oleh saudaranya. Artinya pandangan mata kita dalam kita berinteraksi kepada umat ini, apalagi mereka adalah ahlu sunnah, dengan kita mempertimbangkan amaliyah dan posisi mereka. Ketika semakin dia adalah hamba yang semakin taat kepada Allah, nah, dia adalah orang yang siap membenci dan meninggalkan kesyirikan. Ketika dia adalah orang yang membenci perkara bid'ah, orang yang berupaya untuk menjauh dari segala bentuk kefasikan dan kemaksiatan, maka ini seharusnya menjadi pertimbangan yang besar bagi kita dalam berinteraksi. Nah, maka kata beliau, akhdhuhu minhum ma yubdiluna mimma 'alaihi min at-ta'ah. Artinya kita jangan mengecilkan arti kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Artinya apa? Husnudzan kepada saudara kita. Husnudzan kepada saudara kita. Apalagi tentunya, semakin orang itu berilmu, semakin hak untuk kita berhusnudzan kepadanya. Al-Thalith, an-nasa ma'ahu qisman. Umat manusia ini yang dihadapi, yang kita hadapi itu ada dua golongan. Artinya dua golongan ini perlu mempertimbangkan dalam kita berinteraksi kepada mereka dengan hak. Yang pertama, muwafiqun lahu muwalin. Orang yang cocok kepada kita dan memberikan loyalitasnya kepada kita. Bagaimana kita bersikap? Sebaik-baik daripada kawan atau orang yang kita cintai, ya kawan. Tetapi ingat, mereka bukan khalil kita. Dan jangan menganggap bahwa semua naam yang terucapkan dari orang yang sudah kita anggap sebagai sahabat dan semua perkara yang benar. Nah, kriteria suhbah kita tentunya orang yang loyalitas kepada kita, walhamdulillah. Naam. Dan kita berupaya menjadikan al-wala ini dalam jalan al-hubbu fillah walillah. Saya cinta dia karena Allah. Naam. Dan di jalan Allah. Ini sikap interaksi ketika kita melihat ada orang yang muwalin. Naam. Wa mu'adin lahu mu'arid. Ada orang yang sikapnya menentang dan berpaling daripada kita. Wa 'alai fi kulli wahid min hadza wajibun. Dari setiap perkara, dari setiap kondisi, dari kedua kondisi ini, ada perkara-perkara yang harus kita pertimbangkan dalam berinteraksi kepada mereka. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau, yang berkaitan kepada orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang ditokohkan. Al-muta' itu orang-orang yang ditaati. Orang-orang yang memiliki kaum. Naam. Maka yang wajib bagi mereka, kata beliau, fawajibu fi amrihi wa nahyihim an ya'muru bil ma'ruf. Wajib bagi mereka, wajib bagi kita untuk kita memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Dan ma'ruf yang kita ajarkan kepada umat adalah yang akan membawa maslahat kepada mereka. Maslahat urusan-urusan mereka. Nah, dan kita berupaya untuk mencegah daripada sesuatu yang akan terhalanginya maslahat itu datang kepada saudara kita. Dan kemudian kita seharusnya wajib untuk mempertimbangkan daripada ketaatan yang dilakukan oleh umat ini. Sehingga ayat khuda minhum ma sahula alaihim. Kita berinteraksi dengan apa yang akan memudahkan bagi mereka. Wa ta'at lahu bihi anfusum sama'atan wa ikhtiyaran. Wa ikhtiyaran. Dan yang akan naam semakin memberikan semangat bagi umat ini. Wa raqlau fikum. Dan semuanya terbingkai tentunya dalam dada yang lapang. Naam. Dan interaksi yang memilih. Artinya interaksi yang benar-benar mempertimbangkan antara al-maslah wal madarrah. Wala yahmiluhum 'ala al-'anati wal mashaqqati fayufsiduhum. Janganlah kita berinteraksi kepada umat ini dengan cara atau yang akan menjadikan beratnya umat, beratnya saudara kita ahlu sunnah, atau sesuatu yang benar-benar akan memecahkan hati mereka sehingga akan merusak kehidupan daripada kehidupan ahlu sunnah. Wajibu 'inda jahlil jahilin. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang memang bodoh, untuk kita berpaling daripada mereka. Apa maksud daripada paling kepada mereka? Yaitu wa'adamu muqabalatihim bil misri wa diqam minhum li nafsi. Jangan kita membalas kebodohan mereka dengan kebodohan. Nah, atau malah kita membalas dendam dari apa yang mereka lakukan. Taib. Sampai jam berapa, Ikhwan? Setengah enam. Kita belum masuk hadis, Ikhwan. Naam. وقال بعض العلماء berkata sebagian para ulama annasu rajulan umat manusia ini terkelompok dalam dua golongan farajulun muhsinun ada orang yang memang dia ingin berbuat baik fakhud ma afalaka min ihsanik min ihsanihi fakhud ma afalaka min ihsanih yaitu untuk kita bersikap lapang dada. Naam. Dengan berinteraksi saling mudah untuk memaafkan. Dengan mempertimbangkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Nah. Dari unsur interaksi kita untuk sanggup kita memaafkan. Yaitu ketika orang akan memaafkan ini akan besar. Ketika dimaafkan. Naam. Adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Semakin tinggi ketaatan yang dimiliki oleh saudara kita. Maka hendaknya dada kita semakin besar untuk melapangkan. Sebagaimana barakallahu fikum. Kadangkala kita mudah memaafkan kepada yang lainnya. Tapi kadangkala terbalik. Mudah kita memaafkan kepada orang-orang yang naam. Jahal jahilin. Naam. Kadangkala mudah memaafkan. Barakallahu fikum. Tapi kadangkala berat. Untuk kita memaafkan. Ketika itu adalah saudara kita ahlu sunnah. Dengan alasan bukankah mereka telah berilmu. Perkaranya bukan seperti itu. Hanya kita berinteraksi. Yang akan memudahkan. Dalam kondisi fitnah yang demikian berat. Wala tukallifu fawqa taqatih. Dan janganlah kalian memberi beban kepada saudara kita. Sesama ahlu sunnah. Keluar daripada batas kemampuan yang dia miliki. Umat ini tidak sama ya ikhwah. Kadang-kadang kita mengharap fulan. Harus demikian. Fulan demikian. Tidak sesuai antam. Nah fulan demikian. Umat tidak sama. Ada yang memiliki hamasah. Ada yang barakallahu fikum kadang-kadang tertahan dengan keadaan kondisinya. Mungkin tua, mungkin muda, dan berbagai keadaan. Ini merupakan kondisi yang harus benar-benar menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Wala ma yuharrijuhu. Janganlah kita bertingkah kepada orang-orang memang dia itu adalah orang mau berbuat baik. Masih dia sholat, masih dia barakallahu fikum berinteraksi atau orang yang masih mau beribadah kepada Allah, benci kepada kesyirikan, benci kepada bid'ah. Maka janganlah kita berupaya atau berinteraksi kepada suatu atau yang akan mengakibatkan sesaknya dada-dada saudara kita. Nah. Pemurhu bil ma'ruf. Perintahkanlah mereka dengan kebaikan. Fa in tamada ala dhalalih wasta'sa alaik wastamarra fi jahlih fa'rid anhu fa'alla dhalika ayrudd kaydahu kama qala idfa billati ahsan idfa billati ahsan sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Ketika waraqlau fikum kita berhadapan dengan suatu umat yang kondisinya terus mereka tidak berubah, dan nasihat kita terus dia dalam keadaan kesesatan, wasta'sa alaika, bahkan mereka menantang dan menentang kita, wastamarra fi jahlih, dan kondisinya terus untuk bersikap bodoh kepada kita, fa'aridhanhu. Cukuplah kita berpaling. Naam, darinya semoga apa yang kita lakukan itu naam akan menghindarkan barakallahu fikum dari sesuatu yang jelek. Kemudian dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita membalas dari segala kejelekan yang diarahkan kepada kita dengan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Nah, satu kondisi yang barakallahu fikum hendaknya ini menjadi pondasi akidah bagi kita. Karena ternyata sesuatu yang di sisi Allah dan memang itu adalah benar-benar berkaitan dengan hak Allah. Kadang-kadang merupakan suatu perkara yang tidak kita sadari dan memang barakallahu fikum apa yang di sisi Allah itu perkara yang gaib. Karena Allah menyatakan ketika kita bisa berinteraksi. Berinteraksi barakallahu fikum adanya suatu kejahatan. Tapi kita tetap berinteraksi dengan ilm, dengan ahsan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu, kami lebih tahu. Mungkin kadang-kadang kita mengetahui dan bisa mensifati. Tapi ternyata Allah katakan, wa nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih mengetahui dari apa yang sebenarnya mereka sifatkan. Lalu apa yang kita nyatakan? Dan seakan-akan. Na'am barakallahu fikum. I'rad kita memang harus terbingkai dengan ilmu. Dengan ayat yang beliau nukilkan ini. Itu kita kembali kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitan. Wahai Rabbku. Aku berlindung kepadamu. Dari tipu daya dari syaitan. Godaan syaitan. Karena kadang-kadang warahmatullahi ketika kita terzalimi. Ketika melihat sesaknya keadaan umat. Kadang-kadang kita kalau tidak sadar. Syaitan ini akan menjerembabkan kita. Untuk bertingkah dengan tingkah yang salah. Maka diajarkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Mungkin ini yang kita lupa. Doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Mungkin kadang lupa kita untuk membacanya. Naam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitani. Ayyahdurun. Subhanallah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitan. Wa'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Hafalkan ya ikhwan. Naam. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin. Wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Ba'dal maghrib harus hafal doa ini. Naam. Ba'dal maghrib. Taran antum. Sesama antum. Naam. Semoga Allah meringankan langkah kita. Karena syaitan itu haris. Disifati oleh Rasulullah, setan itu sangat bermujahadah. Dengan bahasa kita, Syaitan itu peras keringat dan banting tulang untuk mencari perkara yang apa akan memecahkan hati-hati kita, hubungan hati-hati kita. Harisun fit taharisi fima bainakum. Syaitan sangat semangat untuk memecahkan hati-hati kita. Walaupun kadangkala syaitan berputus asa untuk seorang itu terjatuh dalam kesyirikan. Mungkin kita tahu, ini syirik ini demikian. Dia sudah berilmu mungkin. Tapi ingat, syaitan tidak berputus asa untuk memecahkan hati-hati kita. Taib. Memang berat ya, kawan. Sebagaimana ayat yang dinukilkan. Menghadapi kebodohan umat terkadang. Itu berat. Dikatakan. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Dikatakan oleh Allah. Allah nyatakan. Tidak sama. Antara kebaikan dengan keburukan itu memang tidak sama. Wala tastawi al-hasanatu. Mari ya kawan. Wala as-sayyi'ah. Tidak sama. Memang Allah nyatakan tidak sama kebaikan dengan keburukan. Tetapi, idfa' billati hiya ahsan. Hindarkanlah dan tolaklah. Naam. Suatu kesalahan barakallahu dengan suatu yang lebih baik. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Mungkin yang tadinya ada permusuhan antara kamu dengan orang yang naam dengan kamu dan saudaramu. Yaitu yang mungkin tadinya ada permusuhan antara kamu dengan yang lainnya. Tapi kita sanggup untuk berinteraksi dengan idfa billati ya ahsan. Yang tadinya ada permusuhan tiba-tiba ka'annahu waliyun hamim. Tiba-tiba dia menjadi orang yang paling dekat kepada kita. Seakan-akan kadang-kala kalau orang sudah menjauh tidak mungkin untuk mendekat. Seakan-akan orang ketika kita melihat orang yang sudah berada dalam kesalahan seakan-akan tidak bisa untuk kembali. Tetapi ternyata barakallahu fikum, Allah hilangkan itu semuanya. Dengan menyatakan, dan Allah Maha mengetahui ternyata, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama memang. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Tetapi idfa billati hiya ahsan. Sehingga dari bainaka wa bainahu adawah. Mungkin jadi orang yang tadinya ada permusuhan, bahkan Allah nyatakan adawah. Ka'annahu waliyun hamim. Akan menjadi bahkan bukan sahib sekedar sahib, tapi waliyun hamim. Seorang wali. Yang siap berinteraksi dengan memberikan loyalitas yang sepenuhnya. Nah, bahkan hamim yang sangat dekat, kawan hangat bagi kita. Tetapi Allah nyatakan, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِي إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Berat ya ikhwan, memang hal ini memang tidak akan mungkin bisa didapatkan, tidak mungkin bisa untuk dihadapi, dilakukan kecuali orang-orang yang memang berupaya untuk sabar dan orang-orang yang memiliki حَظٍ عَظِيمٍ, semangat yang besar untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit ya, Pak? Baik. Di sini dinukilkan beberapa ayat. Naam. Di antaranya ayat yang telah kita baca, warakallahu fikum, yaitu surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Dan itu adalah bangunan kehidupan orang-orang yang halim. Nah, bangunan kehidupan orang-orang yang halim. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Kita baca hadis yang pertama. Dan setelah surat Fussilat beliau menukilkan firman Allah yaitu surah Asy-Syura ayat 43. Wala man sabara wa ghafara Inna dzalika la min azmil umur. Ayat yang juga menunjukkan bangunan kehidupan orang-orang yang halim. Wala man sabara. Orang-orang yang sabar. Wa ghafara, dan mampu untuk memaafkan. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu merupakan bagian daripada azmil umur. Nah. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama atau sebenarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada hadis 632. Silakan Anda lihat dalam kitab. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأشج عبد القيس لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم. يا إخوان سبحان الله dalam hadis ini inilah yang seharusnya kita berlomba. Kalau antum perhatikan, ada keajaiban memang. Wallahi ada keajaiban. Jika kita sanggup untuk memiliki sikap itu memang. Berat untuk kita melatih. Bukan berarti barakallahu fikum. Ana yang membacakan hadis ini telah berhasil membingkai. Kita ini masih sama-sama melatih ya kawan. Demi perkara yang masih kita perlu untuk saling mengingatkan. Karena memang berat. Meraih sifat yang mulia memang berat apalagi pada masa yang seperti ini. Tapi ternyata ada keajaiban bagi orang yang sanggup untuk bersifat dengan sifat ini. Bahkan ini busra bagi sahabat itu. Yang tidaklah dikabarkan kepada Asyad Abdul Qais. Tidaklah dikabarkan dari perkara yang menjadikan dia dicintai oleh Allah. Dari perkara warakallahu fikum, dia telah demikian. Suatu perkara-perkara yang besar. Sebab kadang-kadang Rasul terkabarkan kepada sebagian para sahabat. Ketika sudah terbunuh di jalan Allah. Dikatakan huwa fil jannah umpamanya. Nah. Tapi coba antum perhatikan. Dari Ibnu Abbasin. Radiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qal. Beliau menceritakan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beliau tidak akan berdusta dari apa yang beliau ucapkan, karena beliau wama yang tuku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berkata kepada Asyad Abdul Qais, inna fika khaslatain. Sesungguhnya pada diri kamu. Nah, kita mungkin jarang mendengarkan sahabat ini. Yang kita sering dengar mungkin para sahabat-sahabat yang besar. Nah, dikatakan kepada Asyad Ibn Qais, sesungguhnya pada diri kamu. Khaslataini, ada dua sifat. Yang keduanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dua sifat yang dicintai oleh Allah. Tentunya demikian keadaan pelakunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada dua sifat yang menjadikan dengannya Allah mencintai? Nah, tidak kira Allah mencintai dua sifat itu. Bahkan Allah mencintai orang yang berperingai. Yang berwatak dengan dua watak, yang bersifat dengan dua sifat itu. Yang pertama, al-hilmu. Sifat al-hil, santun, lemah lembut, wal-anah, dan berhati-hati. Nah, al-hilmu wal-anah. Pendek memang, tetapi walaupun kita tidak membaca semua keterangan yang ada di atas, nah, dengan lafaz kalimat per kalimat, tetapi semoga apa yang telah kita baca, kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan al-anah. Hati-hati, barakallahu fikum, dan berlemah lembut. Santun kepada saudara kita. Naam. Qala Syekh Naam, dikatakan oleh beliau, rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau dalam syarahnya yang ringkas, naam, al-akhlaqu minha ma huwa jibiliyun wa minha ma huwa muktasabun. Akhlak itu memang ada dua sifat, ya kho. Ada yang sifatnya itu sebagai watak dasar yang ada pada diri kita. Nah, ada sifat yang itu perlu untuk kita melatih diri kita untuk bisa bersifat dengan sifat itu. Dan sifat jibiliyah itu kadangkala memang kadangkala warahmatullahi wabarakatuh sangat berkaitan dengan daerah. Kadangkala. Nah, sebagaimana Rasulullah mensifati keadaan orang-orang Yaman. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah mensifati wanita-wanita Ansar. Bagaimana Rasulullah mensifati wanita-wanita Madinah atau wanita-wanita Muhajirin. Nah, bagaimana Rasulullah mensifati yang kadang-kala itu menjadi watak dasar. Barakallahu fiik. Makanya manusia ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang itu kal ma'adin, seperti bahan tambang. Ada yang memang bahan tambang dari dasar tambang yang baik. Maka dari hadis ini sampai para ulama mengingatkan untuk terbentuknya watak yang baik untuk anak kita, kita memilih dari semua keadaan. Memilih pasangan. Naam. Memilih harta yang dia akan makan. Dan juga memilih tempat. Antum ingin melatih anak antum bersikap santun, bersikap Masya Allah, menahan emosi. Tetapi antum lepaskan anak antum. Naam. Kepada anak-anak yang mungkin itu biasa. Naam. Mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Naam. Satu sekali kita menyatakan itu tidak baik, keluar sekali warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan lingkungan yang seperti itu, hilang semuanya. Nah, artinya sifat jibiliyah yang akan menjadi watak dasar itu diperhatikan sejak dini. Nah, makanya perhatian, terutama yang belum menikah warahmatullahi wabarakatuh, perhatian yang belum menikah dan yang akan menikah lagi, perhatian. Nah, sehingga kita akan membentuk pribadi yang baik. Dan lebih daripada itu, perhatian dengan tempat tinggal. Perhatian dengan tempat tinggal. Nah. Karena semuanya akan menjadi amanah. Yang kelak akan menjadi pertanggungjawaban yang besar. Barakallahu fikum. Dan akan Allah mintai pertanggungjawabannya kelak pada yaumul qiyamah. Baik. Itu jibiliyah. Makanya perhatikan. Para ulama menjadikan hendaknya watak jibiliyah yang akan menjadi watak dasar. Dan memang sangat berkaitan tentunya dengan takdir daripada Allah. Tapi semuanya ada asbab tentunya. Ini perhatikan. Nah. Dan jangan juga barakallahu fikum kita selalu mendasar dengan watak kita, dengan watak jibiliyah. Kamu sudah tahu saya mudah emosi, kamu demikian pemanya. Nah, ini bukan berarti dia tidak bisa mengendalikan wataknya. Nah. Kita ini orang keras. Jangan seperti itu caranya. Nah. Atau dengan kata-kata yang kadang-kala, kami orang ini yang biasa keras. Maksudnya kita contohkan. Ya. Juga tidak demikian. Maksudnya orang yang katanya dari daerah yang lembut. Maksudnya. Yang kadang-kala kalau lembut yang salah. Nah, akan membawa ke sifat apa? Hah? Mujamalah. Banyak basa-basinya. Banyak apa? Basa-basinya. Nah. Yang lebih lagi, lebih berbahaya lagi, yaitu sifat apa? Hah? Al-mudahanah. Yaitu, karena tidak enak dengan orang lain, syariat pun dikorbankan. Nah, maksudnya gak enak, gimana kalau ini demikian? Akhirnya syariat dikorbankan untuk mendapatkan apa? Respon yang baik kepada orang lain. Nah, ini mudahanah. Saya enggak enak. Setiap ditanya enggak enak dan enggak enak. Subhanallah. Hidup makannya apa? Makannya enggak enak. Subhanallah. Nah. Jadi memang ada watak dasar itu. Alhamdulillah. Tetapi hendaknya inilah dibingkai. Nah. Makanya asbab dari sedih ini mungkin perlu diingat. Sebagaimana kita ingatkan dalam menikah. Nah, al-hilm masuk bab menikah. Barakallahu fikum. Tungkahul mar'ah likam. Wanita dinikahi karena berapa ya, ikhwan? Arba. Nah. Ini diingatkan oleh para ulama karena kita akan membentuk sebuah generasi. Yang kita memohon kepada Allah. Jibiliyah yang tertanam itu. Satu yang baik. Nah. Apa dikatakan? An-nasu kal ma'adin. Tayyib. Ada akhlak yang sifatnya muktasab. Artinya kadang-kala barakallahu fikum ada orang yang memang lemah lembutnya itu membawa kabar kebaikan. Ada orang yang memang kadang-kala mudah untuk memaafkan. Ada orang yang masya Allah mudah ringan tangannya. Nah. Ah ini barakallahu fikum jibiliyah. Ada yang sifatnya muktasabun. Perlu untuk kita melatih. Dan melatih akhlak barakallahu fikum. Bukan dengan mengalir apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Iktisab dengan kita melihat dan membaca kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sudah sabar, tetapi diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Nabi yang sudah halim, tapi untuk supaya terus dalam kondisi seperti itu, dinyatakan apa ya ikhwan? Fasbir. Hendaknya kamu sabar, wahai Muhammad. Kama sabara ulul azmi minar rasul. Subhanallah. Nah. Ini ya ikhwah. Muktasab. Yang harus kita perhatikan. Jangan selalu membentengi diri antum, diri kita. Nah. Dengan wah ini kan watak dasar kita. Inilah saya. Nah. Dan memang perlu ditinggalkan ya, Puan. Perlu ditinggalkan dan tanggalkan. Yang kadang-kadang menjadi guyonan kita. Dan mungkin saya sering berguyonan dengan seperti itu salah sebenarnya. Nah, setiap kita melandasi kesalahan, ini medan, Bung. Nah, barakallahu fiik. Jadi seakan-akan watak dasar itu gak bisa dirubah. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang ini medan, Bung. Kenapa kita sanggup menyatakan ini sunnah, Bung? Nah. Ini haram. Ada sifat iktisab yang kita bisa melatih. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah. Sesuai dengan jadwal insyaallah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Afwan agak panjang dan sekali lagi saya minta maaf kita tidak bisa membaca semuanya. Lafaz-lafaz mungkin saya bicara tetapi saya ambilkan naam maani secara umum dari apa yang dituliskan di sini. Tapi ada tentunya sebagian lafaz-lafaz yang insya Allah tetap akan kita baca. Dan intinya bisa diulangi lagi. Dibaca lafaz per lafaz pada kajian ta'lim. Nah, karena kesemuanya untuk meringkaskan. Dan hanya kepada Allah. Nah, wa'alaihi tuklan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.